Ada yang masih berpalilah, masih minum kok Ustaznya gak dikasih. Menyiksa kali sama Ustaz. Sampai mana tadi? Wahai rakyat, ini Indonesia, kata Allah. Aku titik. Negerinya subur, negerinya kaya. Di bawah kolong buminya ada gas, ada batubara. Cuma kita kufur nikmat atas nikmat Allah yang Allah kasih. Misalnya ini uang, tapi tasawuf. Orang yang paling tenang hidupnya ialah tukang parkir. Biarpun mobilnya barang bermerek, mobilnya bagus-bagus, jangan disangka kalau dikasih aqua jatuh jadi lama. Terima kasih.

pekerjaan laku. Kalau bagaimana bisa kalau kita menghafal Quran kalau kita tetap dengar lagu-lagu terus? Menaburkan pasir ke dalam makanan. hamba Allah atau bukan? Hamba Allah itu kata siapa? Kata kita. Kalau bahasa kita namanya mengaku, boleh dan murah. Jangan sampai pula kita gini, seini hambamu ya Allah. Allah jawab, iya ya, mana ada yang begituan. Ada. Ya nah, alhasil kita belum tahu apakah kita ini hamba Allah ya, apakah kita ini bukan dan belum tahu. Saya bilang, kalau antum masih mengejek lagi, bertaubatlah antum sebelum Allah mengazab antum. Ya, taubatlah sebelum Allah mengazab kita. Kadang ada orang disebut hamba Allah, sholat rajin, maksiat tekun, baca Quran mau, fitnah orang babi, ngaji ya ngaji. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lihat ibu-ibu lebih bersemangat ke pengajian daripada bapak-bapaknya. Bapak-bapak ini saya tidak pernah mengingat perjuangan kita, perjuangan buyut kita di Indonesia. Inggris, Malaysia merdeka, cuma diberi Inggris. Singapura tapi diberi Inggris. Indonesia merdeka, keringat, banting tulang, darah dan nyawa. Indonesia ini kalau negerinya subur, cuma kenapa masih banyak yang kufur dengan nikmat Allah? Allah sudah kasih nikmat banyak. Betul gak Pak Ibu? Makanya Allah mengakui, aku mengakui Muhammad.